بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Kita masih melanjutkan hadis yang ke-21 dari hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu hadis tentang kisah taubat sahabat Ka'ab bin Malik, kisah taubat Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya radhiyallahu anhum. Yang ketiganya tidak ikut serta dalam perang Tabuk dan mereka diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dikisahkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika manusia menjauhi Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang berbicara kepada Ka'ab, dan dua sahabat yang lainnya yaitu Murarah bin Rabi' Al-Amri, demikian pula Hilal bin Umayyah Al-Waqifi, sampai ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan bahwasanya ketika beliau keluar untuk menghadiri salat bersama kaum muslimin, bersama para sahabat yang lainnya, juga beliau berkeliling pasar, maka tidak ada seorang pun yang berbicara kepadanya. Sampai-sampai dia pun berusaha untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencoba untuk mendatangi Rasulullah sallam, kemudian memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah berada di tempat duduknya setelah selesai dari sholatnya. Sahabat Ka'ab bin Malik berkata di dalam hatinya, apakah Rasulullah akan menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salamnya ataukah tidak? Dan dia pun berusaha untuk salat di dekat Rasulullah SAW dan berusaha untuk mencuri-curi pandangan Rasulullah. Kalau sekiranya Rasulullah menoleh kepadanya, dan demikianlah ketika pandangan Rasulullah SAW mengarah kepadanya, atau ketika dia berusaha untuk menoleh ke arah Rasulullah SAW, ini sahabat Ka'ab menoleh ke arah Rasulullah, maka Rasulullah membuang pandangannya, mengalihkan perhatiannya. Dan juga disebutkan dalam riwayat Rasulullah melihat, namun ketika sahabat Ka'ab melihat Rasulullah SAW, maka beliau pun memalingkan wajahnya. Terus demikian. Dalam kondisi yang demikian ini, sahabat Ka'ab bin Malik begitu tersiksa. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW dan para sahabatnya memboikotnya. Tidak ada seorang pun yang berbicara kepadanya, bahkan tidak menjawab salamnya. hukuman yang diberikan Rasulullah SAW begitu berat bagi sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Setelah itu Ka'ab menyatakan, hatta idza qala dzalika alayya min jaffatil muslimin, sehingga ketika hal itu telah berlangsung lama kepada aku, min jaffatil muslimin ay min i'radihim, dari berpalingnya kaum muslimin kepada beliau, begitulah merasanya. Belum sampai 50 malam sebagaimana yang akan diterangkan dalam hadis, namun waktu yang hanya berlangsung tidak sampai dalam 2 bulan terasa begitu lama rasanya. Nah, maka kata Ka'ab bin Malik, dalam kondisi yang demikian ini dia merasakan, nah, sikap ketidakramahan, ketidaknyamanan, karena Rasulullah dan para sahabatnya memboikotnya sebagai hukuman kepadanya. Namun dia sangat berharap agar segera dihilangkan atau segera untuk selesai keadaan yang demikian itu. Maka dia pun mengatakan, masyaitu hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah. Maka saya pun berjalan sampai, jadi dia menuju ke rumah Abu Qatadah. Aku pun berjalan, kata Ka'ab, sampai aku tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah. Ini sa'adtu. Ya, saya pun menaiki, memanjat jidar, tembok, pagar, haid, jidar, nah, pagar, tembok, tembok dinding, dan terkadang juga bermakna jidar al-haid. Al-jidar, al-haid, al-haid, al-jidar. Amun al-haid di sini, yani bimana bustan. Al-bustan. Ini pagar kebun. Abi Qatadah. Ya. Yang di dalamnya tentunya ada rumah Abu Qatadah. Dia pun menaiki, ya, pagar rumah dari Abi Qatadah, karena diterangkan para ulama bisa jadi pintunya terkunci. Nah, sehingga dia pun menaiki, memanjat, ya, pagar dari rumah Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Abu Qatadah sahabat ma'ruf, nah, ismuhu الحارث ابن الربيع او ابن ربيعي الحارث ابن ربيعي الانصاري السلمي الخزرجي الحارث ابن ربيعي ابن بلجمه ابن خناس ابن سنان ابن عبيد ابن عدي ابن غنم ابن كعب ابن سلم ابن أبو قتادة رضي الله عنه. وقيل اسمه عمر، وقيل اسمه عمر ابن ربعي وقيل اسمه النعمان. Jadi disebutkan ada perselisihan ya, di kalangan para ulama tentang nama Abu Qatadah. Al-masyhur, yang masyhur adalah Al-Harith Ibn Rib'i. Ataupun yang menyebutkan yang lainnya bernama Amr Ibn Rib'i atau Nu'man Ibn Rib'i. Al-Ansari Al-Khazraji رضي الله عنه وهو ابن عمي وحب الناس إلي. أبو قتادة adalah merupakan anak pamanku ya. Dan Abu Qatadah adalah anak dari pamanku. Al-Imam Al-Hajar rahimahullah menjelaskan keterangan para ulama bahwasanya apa yang disebutkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Qatadah adalah anak pamanku, berarti sepupu. Dan yang benar ya, disebutkan bahwa laisa huwa bin ammihi akhi abihi al-aqrab. Jadi Abu Qatadah itu sebenarnya bukan dari anak pamannya yang merupakan saudara laki-laki ayahnya. Jadi kalau kita punya paman, om dari jalur ayah namanya ammun. Ya, bahasa Arabnya ammun. Ya, kita panggil ammi. Ya. Pamanku. Itu dari jalur ayah. Berarti kalau paman, om kita punya anak, berarti dia adalah sepupu. Orang di sini bilang sepupu sekali. Iya. Karena ayah kita, Tayyib, atau ayah kita adalah merupakan saudara, ya, bersaudara antara dirinya dengan ayah kita. Jadi ammud disarankan bahwa Abu Qatadah dengan Ka'ab bin Malik bukan sepupu satu kali yang sebenarnya. Jadi laisa huwa bin ammihi akhi abihi al-aqrab, yang terdekat. Jadi bukan saudara ayahnya. Akan tetapi Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan ibnu ammihi berdasarkan silsilah qabilah. Ya. Jadi sama-sama berasal dari Bani Salimah. Jadi Abu Qatadah dan Ka'ab bin Malik, sebagaimana diterangkan, annahu min ibnu ammihi likaunihima ma'an min Bani Salimah. Jadi sama-sama berasal dari Bani Salimah. Ya, dari jalur ayah. Jadi bukan om langsung. Bukan om langsung. Bisa jadi om sepupu dua kali. Ya kan, dalam orang Bugis bilang om sepupu tiga kali. Orang sini bilang ya. Jadi bukan ya, dia Abu Qatadah dengan Ka'ab bin Malik bukan sepupu sekali langsung, bukan. Bisa jadi sepupu dua kali. Bisa jadi sepupu tiga kali, tapi masih disebut ibnu ammi. Bisa dipahami ya? Jadi bukan disebutkan di dalam Fathul Bari Imam Ibnu Hajar rahimahullah, jadi bukan sepupu langsung. Jadi bukan saudara sepupu langsung. Baik. Kemudian Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa huwa ibnu ammi." Dan beliau adalah anak dari pamanku. Naam. "Wa habbu an-nas ilayya," dan beliau adalah orang yang paling aku cintai. "Fa sallamtu alayhi." Maka saya pun memberi salam kepadanya, kepada Abu Qatadah. Naam. "Fa wallahi," demi Allah, "ma radda alayya as-salam," dia tidak menjawab salamku. Ya. Dia tidak menjawab salamku. Jadi Abu Qatadah tidak menjawab salam. Naam. Ka'ab bin Malik. "Faqultu lahu," maka saya pun berkata kepada Abu Qatadah. Saya pun berkata kepadanya, "Ya Abu Qatadah, anshuduka billah." Wahai Abu Qatadah, "Anshuduka billah," ay as'aluka billah. "Anshuduka," ay as'aluka. "As'aluka billah," saya meminta engkau dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. "Hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulahu?" Bukankah engkau mengetahui tentang aku, bahwasanya aku mencintai Allah dan Rasulnya? Ya, bukankah engkau mengetahui aku mencintai Allah dan Rasulnya? Ini pertanyaan yang diajukan oleh Ka'ab kepada Abu Qatadah. Ya, sebagai seorang saudara kerabat, dia ingin mengadukan tentang ya dirinya, bahwasanya dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, mungkin tersirat dari ucapan Ka'ab bin Malik, "Kenapa kalian masih saja menghindar dariku? Ya, tidak menyapaku." Nah, ya tentunya mereka mengikuti perintah Rasulullah SAW. Nah, fasakata, maka Abu Qatadah pun terdiam. Ya, maka sakata ini Abu Qatadah. Maka dia pun terdiam. Ini Abu Qatadah pun terdiam. Fa'udtu, kemudian saya pun mengulangi. Ya, diulangi. Fanasyattuhu, fasakata. Ya, diulangi dengan ucapan yang sama. Naam. Saya pun memujinya. Naam. Meminta kepadanya, kepada Abu Qatadah, dengan nama Allah. Ya. Fanasyattuhu, ay fanas'aluhu. Naam. Naam. Fasa'altuhu. Dalam riwayat, ada fanasyattuhu. Ya. Ada pula fanasyattuhu. Naam. Biduni. Naam. Biduni alif. Naam. Tanpa alif. Alif mat. Baik. Kata Ka'ab, saya pun mengulangi ucapanku. Saya meminta kepadanya dengan nama Allah. Maka Abu Qatadah lagi terdiam. Fasakata. Ya, dia pun terdiam. Fa'udtu. Ini yang ketiga kalinya. Ya, saya pun mengulangi tiga kali. Saya pun mengulanginya. Saya meminta kepadanya dengan nama Allah. Ya, dalam riwayat ada yang menyebutkan dia mengulangi tiga kali, ada yang menyebutkan empat kali. Nah, ya, jadi Ka'ab bermohon, meminta kepada Abu Qatadah agar bisa menyelesaikan masalah keadaan yang dihadapinya. Maka ketika Ka'ab bin Malik mengulangi ucapannya sebanyak 3 kali dan riwayat 4 kali, maka Abu Qatadah mengatakan kepadanya, Allahu Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, diterangkan oleh para ulama, bagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah. Nah, ucapan Allahu wa Rasuluhu a'lam laisa huwa takliman li Ka'ab. Ya, bukan untuk berbicara kepada Ka'ab. Jadi ucapan Abu Qatadah Allahu wa Rasuluhu a'lam bukan untuk membalas ucapannya, menjawab pertanyaannya. Tidak. Ya. Baik. Kenapa? Li'annahu lam yanwi bihi dhalik. Karena dia tidak meniatkan dengan ucapannya tersebut. Ya. Dia tidak meniatkan untuk membalas ucapan Ka'ab bin Malik. Dia hanya mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang keadaan dirimu. Ya. Walaupun engkau meminta, memohon kepada kami, kepada aku. Ya. Kita tidak tahu apakah kau jujur atau tidak. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi, pertanyaan yang diajukan oleh Ka'ab kepada Abu Qatadah dan terus diulangi permohonan, ya, permintaan yang disampaikan oleh Ka'ab kepada Abu Qatadah, dan setelah itu Abu Qatadah pun menimpalinya, ya, mengatakan Allahu Rasuluhu a'lam bukan sebagai bentuk balasan, ya, dari apa yang telah dimintanya, bukan, karena dia tidak meniatkan, ya, dengan hal itu. Nah, dan akan datang keterangannya nanti, ya. Bagaimana kata Ibnu Hajar, kama sayati taqriruhu, akan datang, ya, terkait tentang pengakuan hal tersebut. Baik. Setelah itu maka Ka'ab mengatakan fafadat aynaya, kemudian mengucurlah, ya, berlinanglah kedua air mataku. Nah, sangat bersedih. Ya, bagaimana tidak? Orang yang sangat dicintainya, ahabbun nas ilayya, Abu Qatadah, orang yang paling dia cintai, sepupunya, ya, satu kabilah, satu suku, ya, dengan Abu Qatadah. Sampai-sampai Abu Qatadah yang didatanginya, bukan yang lain. Nah, begitu dekat, ya, akrab dengan Abu Qatadah. Tapi Abu Qatadah pun tidak juga menggubrisnya. Nah, sampai begitu sedihnya, ya, berlinanglah kedua air mata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Wa tawallaitu, dan saya pun berpaling. Ya. Hatta tasawwartu al-jidar, sampai aku pun, ya, kemudian naik. Sa'adtu. Nah, al-jidar, saya pun menaiki, memanjat lagi. Ya, pagar. Nah, tembok, ya, dinding rumah dari Abu Qatadah. Ya, jadi pintu masuknya sama dengan pintu keluarnya. Ya, dia pulang. Ya, dia masuk dan keluar melalui pagar. Nah, tidak melalui pintu. Nah. La hawla wa la quwwata illa billah. Fabaina ana amshi fi suq al-Madinah. Maka ketika saya pun berjalan-jalan di pasar kota Madinah. Ya. Jadi kalau sahabat Ka'ab ini karena masih muda, percaya diri dia. Beda dengan yang lain. Ya, dengan dua sahabat yang lain yang diboikot. Nah, jadi dia tetap jalan-jalan ke pasar. Ya, walaupun tidak dijampangi, tidak digubris. Nah. Ya, pede. Tetap jalan saja. Walaupun tidak ada seorang yang berbicara kepadanya seorang pun. Walaupun dia memberi salam, tidak ada yang menjawab salamnya. Tetap jalan-jalan. Ya. Di pasar. Nah, sebagaimana yang diterangkan di awal, dia keliling-keliling di pasar kota Madinah. Nah, jadi ketika dia berjalan-jalan di pasar kota Madinah, ila nabatiyun min nabati ahli syam mimman qadima bit-ta'am yabi'uhu bil Madinah. Tiba-tiba ada seorang nabati. Nah, nabati, nabati adalah kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, kita baca Syekh Ibn Uthaymin kemudian kita tambahkan keterangan para ulama yang lain. Nah, Ibn Uthaymin menyebutkan bahwa seorang nabati alladhi laysa bi'arabiyyin wala bi'ajamiyyin, bukan Arab, bukan ajam. Jadi nabati ini ya seorang yang bukan Arab, bukan pula ajam. Jadi campuran. Naam. Antara Arab dan Romawi. Naam. Ini belajar sejarah nanti. Baik. Wasumu bidzalik, dan dinamakan dengan nabati, ya, nabati. Kenapa dinamakan nabati? Ada seorang nabati. Nah, dinamakan dengan nabati, jadi mereka dinamakan jadi nabati ini yang bukan Arab, bukan pula ajam. Nah, li'annahum kanu yakhrujuna fil barari yastambituna al-ma'a. Karena mereka adalah ya mereka adalah orang-orang yang keluar ya mereka keluar menuju ke Barari, padang pasir ya yang di sana mereka mengalirkan air atau mencari air. Nah, dan mengalirkan air. Jadi mereka mencari titik air kemudian mengalirkan air tersebut karena mereka adalah seorang petani. Ya. Jadi mereka ya adalah petani. Nah, jadi disebutkan oleh Muhammad rahimahullah mereka pada waktu itu adalah ahlul fallah. Ya. Ahlul fallah. Nah, mereka adalah para petani. Nah. Petani ya dari negeri Syam. Dan nabati ini ya kana nasraniyan, adalah seorang nasrani. Ya. Nabati ini yang datang ya tiba-tiba ada seorang nabati. Nah. Min nabati ahli Syam. Ya, tiba-tiba ada seorang petani. Yang seorang petani ini beragama Nasrani, sebagaimana disebut dalam riwayat yang lain. Ya, ila Nasrani, dalam riwayat yang lain, kalau di sini ila nabatiyun, ya. Dalam riwayat Ma'mar, ila Nasrani, tiba-tiba ada seorang Nasrani datang. Nah. Ja'a bi ta'am. Ya. Ja'a bi ta'amin lahu yabi'uhu. Naam. Akan tetapi Ibnu Hajar tidak mendapati siapa nama seorang Nasrani nabatin yang datang. Ya. Walaupun di sana ada yang menyebutkan. Ya, tapi hanya sebatas penyandaran. Ini mungkin nisbah kepada Nabat Ibnu Halib Ibnu Amin. Nabat ini nisbah. Jadi Nabat ini nabaki seorang Nasrani, ya, petani yang beragama Nasrani ini, tidak tahu namanya siapa. Iya. Dia bukan Arab, bukan pula Ajam. Nah, terus kenapa dinamakan Nabok? Nah, ini Nabok nisbah kepada Nabok bin Hanib bin Amin bin Lawid bin Sam bin Nuh. Jadi berasal dari keturunan Nuh ini. Nah, ada pun namanya tidak diriwayatkan nama dari Nabati tersebut. Nah, jadi Nabati seorang petani yang beragama Nasrani. Baik. Kemudian, ya, jadi dia seorang petani dari petani negeri Syam. Mimman qadima bitta'am yabi'uhu bil Madinah. Dari orang-orang yang datang, ya, jadi dia termasuk dari, jadi seorang nabati ini termasuk dari orang-orang yang datang untuk membawa makanan, jadi datang membawa makanan untuk dijual di kota Madinah. Nah, nabati seorang petani ini yang beragama Nasrani ini, dia datang ke kota Madinah bersama rombongan yang lainnya, ya, yang berasal dari negeri Syam, nah, untuk menjual dagangannya, ya, di kota Madinah. Yaqulu, dia pun berkata, ya, siapa yang berkata di sini? Ya, nabati ini, petani ini, seorang petani ini ternyata adalah merupakan utusan. Nah, man yadullu ala ka'bin Malik. Man yadullu ala ka'bin Malik. Siapa yang bisa menunjukkan, ya, kepada Ka'bin Malik? Dia pun bertanya tentang Ka'b. Fadhiqa an-nasu yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani. Fadafa'a ilayya kitaban min maliki Ghassan. Baik. Maka orang-orang kemudian menunjuk ke arahku, kepadaku. Nah, jadi mengisyaratkan kepada nabati tadi, yushiruna lahu, ya, mengisyaratkan kepada nabati ilayya, kepadaku. Ya. Jadi orang-orang, nah, mengarahkan, ya, seorang nabati tadi, petani tadi, kepada Ka'b bin Malik. Hatta ja'ani, sampai dia pun datang kepadaku. Nah, pada fa'ilaya kitaban min maliki Ghassan, dia pun dafa ilayya, ya, menyerahkan kepadaku kitaban. Nah, kitaban ini sahifah, sepucuk surat, ya, lembaran surat dari Raja Ghassan. Nah, dari Raja Ghassan, dan kita akan menyebutkan tentang surat, isi surat dari Raja Ghassan, nah, kepada Ka'b bin Malik insyaallah taala pada pertemuan berikutnya, nah, ba'da maghrib insyaallah taala. Nah, jazakumullahu khairan, nakta fi lahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.